السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. وهي سمولي مخلوق، siapa lagi yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau ketika terjadinya bencana yang merata. Wa ma ba'dahu minal abyad, dan juga bait-bait berikutnya dari syair Burdah oleh Al-Busiri. Allati madmunuha, yang kandungannya ikhlasud du'a wal layad wal raja wal i'timad fi adyaqil halat wa a'zamal ittirar li ghairillah, yang intinya memurnikan doa, bersandar, berharap, bergantung, fi adyaqil halat, di tempat yang paling sempit-sempitnya, di keadaan yang sesulit-sulitnya, wa adamul ittirar, dan dalam keadaan darurat yang sangat daruratnya, justru mengharapnya kepada selain Allah, memurnikan doanya hanya kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi. Siapa lagi kalau bukan engkau wahai Rasul, tempat aku bergantung, tempat aku meminta, tempat aku meratap ketika susah, ketika hadithil amami, ketika bencana yang merata. Ajib. Bukankah ini keanehan, bertentangan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. فَنَاقَضُ الرَّسُولَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فِي ارْتِكَابِ مَا نَهَى عَنْهُ أَعْظَمَ مُنَاقَضَةً. Maka mereka menentang Rasulullah SAW dalam melakukan apa yang dilarangnya. أَعْظَمَ مُنَاقَضَةً, dengan sebesar-besar penentangan. Wa syaqullaha wa rasulahu a'zama masyaqqah, dan juga menentang Allah dan Rasulnya sebesar-besar penentangan. Wa dhalika anna syaitana adhara lahum hadha syirkil azim, yang demikian karena syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan yang besar, fi qalibi mahabbatin nabi, karena mereka membungkus atau menggambarkan kesyirikan yang besar tadi sebagai kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. wa ta'zimihi sebagai pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan barakallahu fikum. Sebagai faedah yang sudah kalian tulis, bahwa biasanya kesyirikan, kebid'ahan itu bisa laku, laris, manis. Kalau bagaimana? Kalau dinamakan dengan nama-nama yang baik atau dibungkus dengan bungkus yang bagus. Ini kesyirikan. Syirik besar. Berdoa pada selain Allah apa hukumnya? Syirik. Meratap, beristighatsah, meminta kepada selain Allah, syirik. Tetapi dibungkus dengan kecintaan pada Nabi, bukankah kita cinta pada Nabi? Iya. Bukankah kita harus memuliakan Nabi? Iya. Ta'zim. Ta'zim an-Nabi. Mahabbatun Nabi. Iya, kami harus menghormati Nabi. Maka bacakan bait-bait syair pujian pada Nabi ini agar kalian benar-benar membuktikan kecintanya kepada Nabi. Bacakan syair ini. Engkau wahai Nabi adalah yang menyebabkan adanya langit dan bumi. Engkau wahai Nabi adalah yang mengatur seluruh alam semesta. Kalau bukan karena engkau, aku akan celaka. Kita harus mencintai Nabi, harus mengagungkan Nabi. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, menyatakan bahwa Nabi yang menciptakan langit dan bumi itu kesyirikan, bukan cinta Nabi. Mengatakan bahwa Nabi adalah yang memiliki alam semesta itu juga kesyirikan. Atau ucapanmu, aku meminta hanya kepadamu wahai Rasul, aku meratap, aku beristighatsah hanya kepadamu, kalau bukan kamu siapa lagi? Dilupakan Allah sama sekali. Sama sekali tidak disebut Allah. Yang disebut hanya Nabi, ya akramal khalqi. Wahai sebaik-baik makhluk. Berarti kesyirikan dibungkus dengan kecintaan pada Nabi, ta'zimin Nabi. Padahal dusta itu adalah kesyirikan yang nyata. Berdoa kepada selain Allah, syirik. Menganggap bahwa ada pencipta langit dan bumi selain Allah, syirik. Menganggap ada yang menentukan takdir-takdir baik dan buruk selain Allah, syirik. Wa adhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allah bihi fi qalbi tanaqqusihi. Sebaliknya menampakkan kepada mereka tauhid dan ikhlas, yakni yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah. Mereka gambarkan fi qalbi tanaqqusihi, mereka gambarkan sebagai cercaan kepada Nabi, menjatuhkan kehormatan Nabi. Jadi kita tidak boleh memuji Nabi, berarti memang kalian kurang ngajar kepada Nabi. Tidak menghormati Nabi, tidak memuliakan Nabi, kalian melecehkan Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita menyatakan jangan menyembah kuburannya, kuburan Nabi. Jangan memuji berlebihan kepada Nabi, la tutruni, jangan itra. Ini kan Nabi yang berkata, la tutruni, jangan puji aku berlebihan. Tapi ketika kita melarang mereka, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang ghulu, ekstrim seperti itu. Yang sudah jatuh ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Dianggap memang kalian tidak suka memuji Nabi. Memang kalian itu merendahkan Nabi. Memang kalian menganggap Nabi itu seperti kucing. Ditanam begitu saja. Tanpa dibangun, tanpa diindahkan kuburannya. Kata mereka. Jadi kalau waliullah, orang soleh dikubur tanpa dibangun, katanya seperti kucing. Dikubur tanpa diberi apa-apa. Kucing saja ada yang dikasih kembang, dikasih ini, dikasih itu. Ini enggak boleh semua. Ikhwan ibn Nazakumullah, padahal itu jelas-jelas ajaran Nabi tidak boleh menambah tanah dari tempat lain, apalagi dibangun. Menambah tanah dari tempat lain saja tidak boleh. Cukup dengan tanah yang tadi ada di situ, masukkan kembali, selesai. Ikhwan ibn da'azakum, padahal itu yang sunnah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa haula'il musyrikun humul mutanaqqisun an-naqisun. Sedangkan mereka lah kaum musyrikin yang mutanaqqisun, yang mengurangi kemuliaan nabinya, an-naqisun, yang sangat kurang dalam mengikuti nabinya, afratu fi ta'dhimih, mereka melampaui batas dalam mengagungkannya, bima nahahum bih, dengan sesuatu yang dilarang oleh nabi alaihi salatu wassalam, asyaddan nahi, dengan sekeras-keras larangan, wa farratu fi mutaba'atihi, dan mereka melalaikan, tidak mau mengikutinya. Falam ya'bahu bi aqwalihi wa af'alihi, mereka tidak pedulikan ucapan nabi dan perbuatan nabi. Wala radu bi hukmihi wala sallamu lahu, mereka tidak ridha dengan hukum Rasulullah SAW, dan mereka tidak mau tunduk dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innama yasul ta'dhimur rasul bi ta'dhimi amrihi wa nahyi, padahal akan terwujud pemuliaan terhadap nabi dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yasul ta'dhimur rasul, akan terjadi pemuliaan, penghormatan kepada nabi dengan apa? Dengan ta'dhimi amrihi wa nahyi, dengan memuliakan perintahnya dan larangannya, dengan menghormati perintahnya dan menghormati larangannya. Menghormati perintahnya yakni dengan dilaksanakan sebaik-baiknya. Menghormati larangannya adalah dengan ditinggal apa yang dilarangnya dengan sejauh-jauhnya. Itu baru memuliakan nabi alaihi salatu wassalam. Walih tidak bihadjih, berarti dia mengikuti bimbingannya. Watiba'a sunnatihi, dan mengikuti sunnahnya. Wadda'wah ila dinihi, dan mengajak kepada agamanya. Alladhi da'a ilaih, yang berarti dia mengajak kepada agamanya yang beliau mengajak kepadanya. Wanusratihi, dan juga membelanya. Wa muwalati man amila bihi, dan dengan mencintai orang-orang yang mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa muadati man khalafah, dan menyelisihi orang-orang yang menyelisihinya. Ada berapa poin? Ta'zimur Rasul. Hah? Perhatikan barakallahu fikum ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa memuliakan nabinya, memuliakan rasulnya bukan dengan membangun kuburannya, itu dilarang. Bukan dengan membuat patungnya, itu dilarang. Bukan dengan ghulu, bukan dengan sikap-sikap ekstrim. Tetapi yang namanya memuliakan nabi adalah terjadi dengan yahsul ta'zim ar-rasul. Bimadha, dengan apa yahsul, terjadi pengagungan rasul? Satu, dengan ta'zim amrihi wadahihi, dengan memuliakan perintahnya dan larangannya. Perintahnya betul-betul dijaga, kita kerjakan, kita amalkan sebaik-baiknya. Apa yang dilarangnya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Itu memuliakan nabi. Atau ihtida, al-ihtida'u bihadiyah. Nomor dua, mengikuti bimbingannya. Alih tida bihajihi, mengikuti bimbingannya alaihi salatu wassalam. Termasuk memuliakan Nabi adalah dengan mengikuti sunnahnya. Ittiba' sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu nomor tiga. Termasuk memuliakan Nabi adalah dengan mengajak kepada agamanya. Dakwah, berdakwah, mengajak ila dinihi. Yang keempat, mengajak manusia untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti sunnahnya, untuk menerapkan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, mengajak orang lain. Dan termasuk memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam adalah nusratihi, membelanya kalau ada yang mengurang-urangi kemuliaan Nabi, mencerca Nabi, menjelekkan Nabi, menuduh Nabi dengan sesuatu, kita bela. Itu bukti kita mencintai Nabi dan bukti kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti memuliakan Nabi dengan membelanya. Satu, mengagungkan perintah dan larangannya. Dua, mengikuti bimbingan hidayahnya. Tiga, mengikuti sunnah-sunnahnya. Keempat, mengajak kepada ajarannya, mengajak kepada agamanya. Yang kelima, membelanya. Apa yang keenam? Mualah. Yang keenam, mualah, mencintai orang-orang yang mengikuti perintah dan larangannya atau mengikuti syariatnya. Membela siapa? Mualatu man ya'mal bihi, berwala, membela, mencintai orang yang mengamalkan ini semua. Baik. Sebaliknya, yang ketujuh, mu'ada, membenci, memusuhi orang-orang yang menentang sunnahnya. Mu'adat man khalafahu. Baik. Berapa poin? 7 poin. Seorang kalau ingin memuliakan Nabi, ingin mengangkat Rasulullah dan memuliakannya setinggi-tingginya, bukan dengan membangun kuburannya, bukan dengan membuat patung-patungnya, bukan dengan tawassul, bukan dengan memujinya berlebihan, memberikan sifat-sifat Allah kepada Nabi, memberikan sifat uluhiyah, rububiyah kepada Nabi, bukan. Jangan sifati Nabi dengan sifat-sifat Allah. Jangan disifati dengan sifat uluhiyah ataupun sifat rububiyah atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memuliakan Nabi, menghormati Rasulullah SAW adalah dengan 7 ini. Dengan menjaga perintah dan larangannya. Dengan mengikuti bimbingan hidayahnya. Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan mengajak orang lain. Mengajak manusia untuk mengikuti ajarannya. Membelanya. Yang kelima, membelanya. Yang keenam, mencintai orang-orang yang mengikutinya. Yang ketujuh, membenci orang-orang yang menyelisihinya dan menentangnya. Baik. Barakallahu fiikum. Fa'akasaha ula'il musyrikun. Tetapi musyrikin itu tadi, para kuburiyun, justru akasa, membalik semua itu. Akasa ma aradahu Allahu wa rasuluhu ilman wa amalan, mereka balik apa yang dimaukan oleh Allah, apa yang dimaukan oleh Rasulnya, mereka balik dengan amalan perbuatan dan ucapannya. Wartakabu ma nahallahu anhu wa rasuluh, mereka melarang atau mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan mereka melakukan apa yang dilarang oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahul musta'an. Inginnya mengagungkan Rasul, tapi dibalik. Harusnya mengerjakan perintah-perintahnya. Mereka menyelisih perintah-perintahnya. Kata Nabi, la tutruni, jangan kau puji aku berlebihan. Mereka memuji berlebihan. Nabi menyatakan, jangan bangun kuburan. Mereka bangun kuburan. Jangan beri pelita, jangan beri kubah di atasnya. Mereka justru melakukannya. Dengan alasan ingin memuliakan. Itu terbalik. Dan sampai ke bawah, semuanya terbalik. Apakah mereka mengikuti bimbingan Nabi? Tidak. Mereka mengikuti perasaannya sendiri. Rasa-rasanya kalau kuburan orang soleh dibiarkan begitu saja, enggak pantas. Maka mengikuti perasaannya, hawa nafsunya. Tidak mengikuti bimbingan Nabi. Ittiba' sunnatihi? Tidak. Mereka ittiba' al-bid'ah. Mereka ibtada' bid'atan. Mereka mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak mengikuti sunnah. Mengajak kepada agamanya, mereka justru mengajak untuk melakukan kebid'ahan dan kesyirikan. Apakah mereka membelanya? Tidak. Mereka membela kesyirikan mereka, membela kebid'ahan mereka. Kalau kuburan keramatnya dikatakan tidak boleh seperti ini, bid'ah, syirik, mereka marah. Berarti membela siapa? Membela Rasul, membela wali, atau membela kesyirikan mereka? Membela kesyirikan mereka. Mualah cintanya pada siapa? Bukan pada pengikut Nabi, tetapi pada mereka-mereka yang mengerjakan kesyirikan, kebid'ahan di kuburan keramat tersebut. Taib, yang harusnya mereka cintai, malah mereka benci. Yaitu ahlu sunnah, ahli tauhid, yang tidak mau melakukan kesyirikan seperti mereka, yang tidak mau melakukan kebid'ahan seperti mereka, justru mereka musuhi dan mereka tuduh dengan seabreng tuduhan. Dikatakan Wahabi, dikatakan orang yang membenci Nabi, dikatakan orang tidak pernah mau bersalawat, dikatakan orang yang tidak mau begini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Membenci orang yang bertauhid, yang tidak mau melakukan kesyirikan. Terbalik dari 1 sampai 7. Nasallahu salama wal afiyah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata lagi musannif rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iyyakum wal ghuluw, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Kata Nabi, hati-hati kalian dari sifat ghuluw. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena al-ghulu. Atau lebih tepat terjemahannya, dan sungguh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian al-ghulu. Berarti al-ghulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hati-hati kalian dari sikap ghulu. Di dalam syarahnya disebut, hadal hadis dzakarahul musannif biduni dzikri rawihi. Hadis ini disebutkan oleh musannif tanpa disebutkan siapa perawinya. Maka kita jelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tirmizi dan juga Ibnu Majah dari hadis sahabat yang mulia, anak sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa hadza lafdhu Ahmad, dan lafaz ini lafaz dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qala li Rasulullah SAW, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ghadata jam'in, di pagi hari setelah salat jamaah, halummal qutli. Disebutkan ghadatal jam'i adalah pagi hari di hari jama'. Hari jama' itu adalah hari 10 bulan Zulhijjah. Bagi orang-orang yang haji, mereka ada di mana tanggal 10? Orang-orang yang haji tanggal 9 di mana? di Arafah. Tanggal 9 di Arafah. Kemudian setelah maghrib, para hujjaj berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Salat maghrib dan isya di Muzdalifah, kemudian tidur. Sunnahnya memang tidur. Bangun di pagi hari, salat subuh, berangkat ke Mina untuk lempar jumrah. Maka pagi hari tadi dijuluki dengan Ghadatul Jam'i. Pagi hari di tanggal 10 Zulhijjah, berarti Rasulullah SAW menuju ke mana? Ke Mina untuk lempar jumrah. Maka Nabi mencari batu-batu kerikil untuk lempar jumrah. Qala, kata Nabi berkata, halumma ulqutli. Kemarilah, carikan untukku batu-batu kerikil. Kata Ibn Abbas, falaqattu lahu khusiyat. Maka aku pun mencarikan untuknya kerikil-kerikil. Hunna hasal khadz. Dan itu batu-batu kerikil yang biasa dipakai untuk melempar. Yani sedang-sedang saja. Falamma wada'ahunna fi yadihi qala na'am. Ketika diletakkan di tangannya 7 batu kerikil tadi, maka Nabi menyatakan na'am bi amsalha ula. Iya, benar seperti ini. Kurang lebih sebiji-biji jagung atau kakaknya biji jagung. Baik. Kata Nabi benar seperti ini. Wa iyyakum wal ghuluw fid din. Hati-hati kalian jangan melampaui batas dalam beragama. Maksudnya jangan melampaui batas dalam beragama, jangan berlebih-lebihan. Jangan melempar dengan batu yang besar. Jangan. Cukup batu kerikil-kerikil kecil saja. Karena ini ibadah. Ibadah itu tauqifiyah, sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi memperingatkan kaum muslimin, wa iyyakum wal ghuluw fid din, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din. Hati-hati kalian dari sikap melampaui batas dalam beragama, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena sebab ghulu dalam beragama, karena sebab melampaui batas dalam beragama. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza 'ammun fi jami'i anwa'il ghulu. Ini sifatnya umum dalam seluruh bentuk-bentuk ghulu. Umum dalam segala bentuk keekstriman. Harusnya batu kecil lempar batu besar ekstrim. Ghulu dilarang. Diajarkan sholat 11 rakaat, sholatnya 100 rakaat, atau sholatnya semalam suntuk. Nabi menyatakan, aku sholat dan aku pun tidur. Mengajarkan untuk jangan ekstrim, jangan ghulu. Puasa terus menerus tiap hari sepanjang masa yang dijuluki dengan puasa dahar tidak bagus. Dilarang juga. Mengapa? Ghulu. Nabi mengatakan, aku puasa kadang-kadang dan aku berbuka kadang-kadang. Kadang-kadang aku puasa, kadang-kadang tidak puasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Berarti yang berlebih-lebihan selalu dilarang. Termasuk memuji Nabi alaihissalatu wassalam. Bolehkah memuji Nabi SAW tetapi dengan ekstrim, dengan melampaui batas, yaitu memujinya dengan sifat-sifat ketuhanan. Engkau wahai Rasul yang maha esa, maha kuasa, maha bisa. Engkau yang menyelamatkan seluruh alam semesta. Engkau yang mengatur seluruh alam. Engkau yang memiliki alam semesta. Tidak boleh. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalah nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah ka'annahu kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin syarqiyatin ya wal gharbiyah. Takadu zaituha udhi'u walam lam tamsas hunar. Hampir-hampir minyaknya saja sudah bercahaya walaupun belum disentuh api. Takadu zaituha tudhi'u walau lam tamsas hunar. Nurun 'ala nur. Memuji siapa ini? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian dikatakan engkau syamsun, engkau nurun fawqan nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Harusnya milik Allah diserahkan pada makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qul huwallah ahad, Allah as-samad. Katakan Allah yang satu-satunya dan katakan Allah tempat bergantung, tempat berlindung. Tiba-tiba orang ini berkata, engkau wahai Nabi, man siwaka man aludu bihi. Siapa lagi yang aku bisa bersandar kepadanya? Siapa lagi yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau? Kok bisa Nabi dikatakan sebagai tempat berlindung, tempat bergantung? Bahkan sampai dikatakan antal ahad, antas samad, antal mu'tamad. Engkau samad, engkau mu'tamad. Ini engkau tempat bergantung, engkau tempat berlindung kepada Nabi. Ini ekstrim ghulu. La tutruni, itu dalil yang lalu. Dan sekarang, iyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari sikap melampaui batas. Karena umat-umat terdahulu binasa karena sifat yang seperti ini. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, hadza 'ammun fi jami'i anwa'il ghulu. Ini larangan sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan secara umum dalam bentuk apapun. Apakah fil i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan, wal a'mal, dalam amalan-amalan, dan lain-lain. Wa sababu hadzal lafdzul 'am ramyul jimar. Memang sebab turunnya atau sebab terucapnya, kalau ayat disebut sebab turun atau asbabun nuzul. Tetapi kalau hadis bukan asbabun nuzul, tapi asbabul wurud. Asbabul wurud. Karena asbabul wurudnya, sebab terucapnya hadis itu adalah masalah lempar jumrah. Wa huwa dakhilun fi, dan itu memang masuk padanya. Lempar jumrah, jangan dengan batu yang besar-besar. Mithl ar-rami bil hijarah al-kibar, seperti melempar batu dengan batu-batu besar, itu melampaui batas. Bina'an ala annahu ablagh min as-sighar, yang dibangun dari keyakinan bahwa kalau lebih besar lebih bagus. Bukankah itu adalah melempar setan? Ikhwan ibn a'azakumullah. Lempar jumrah, walaupun mungkin asal muasalnya adalah Ibrahim melempar syaitan, tetapi yang dilakukan oleh Hujjaj adalah ibadah melempar jumrah, bukan melempar setan. Sehingga itu sudah menjadi satu bentuk ibadah. Kalau satu bentuk ibadah, jangan dirubah. Lempar batu kecil-kecil ke jumrah. Lempar. Selesai. Yang penting sah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Karena itu ibadah. Bukan benar-benar setannya diikat di sini, kemudian kamu jengkel melempar dia yang keras, sekeras-kerasnya batu yang besar-besar seperti ini, biar setannya merasakan sakit. Tidak demikian. Memang di sebagian negara, lempar jumrah dinamakan dengan kucuk setan. Oh, kucuk setan. Lempar setan. Kucuk setan. Sehingga mereka berkeyakinan kalau melempar jumrah itu melempar setan. Karena namanya sudah kucuk setan, lempar setan. Sehingga sebagian mereka ada yang dengan batu besar, ada yang dengan batu bata, ada yang dengan sendal sepatu mereka. Saking jengkelnya kepada setan. Akhirnya dari sini melempar, dari sana melempar. Antara kaum muslimin lempar-lemparan batu besar, berapa korbannya kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Itu ghulu ekstrim. Thumma 'allalahu bima yaqtadi mujanabata hajji man kana qablana. Kemudian 'allalahu disebutkan ilatnya, alasannya mengapa kita tidak boleh ghulu, karena kita harus menjauhi kebiasaan orang terdahulu. Yang menyebabkan binasa orang terdahulu adalah karena kebiasaan ghulu. Ibadan anil wuqu'i fi ma halaku, agar menjauhkan kita dari apa yang mereka terjatuh di dalamnya. Wa annal musyarik lahum fi ba'di hajjihim yukhafu alaihi minal halak, karena siapa yang musyarik, siapa yang ikut bersama mereka dalam cara-cara mereka, dalam kesesatan mereka, dalam ghulu mereka, keekstriman mereka, dikhawatirkan akan terbawa binasa juga bersama mereka. Ini namanya illah, alasan. Apa alasan kita dilarang ghulu dan diperingatkan dari ghulu? Alasannya karena dulu umat-umat yang terdahulu binasa karena ghulu. Maka dikhawatirkan kita akan juga binasa kalau kita mengikuti mereka melakukan al-ghulu. Selesai dalil tersebut. Masuk ke dalil terakhir. Qala al-Khattabi, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sebelum berkata al-Khattabi, berkata al-musannif rahimahullah. Wali Muslim an Ibn Mas'udin, dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, diucapkan oleh Nabi 3 kali. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Celaka orang-orang yang melampaui batas. Dibacakan oleh Nabi 3 kali. Berkata Al-Khattabi menjelaskan makna al-mutanatti'. Al-mutanatti' maknanya al-muta'ammiq fi syai'in. Orang yang berdalam-dalam secara berlebihan terhadap sesuatu. Akan binasa orang yang berdalam-dalam dalam sesuatu. Al-mutakallif al-bahth anhu, yang memberat-beratkan diri dengan membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Yang memberat-beratkan diri dengan membahas apa yang tidak perlu dibahas. Itu mutanatti'. Ala madzahibi ahli al-kalam ad-dakhilin fi ma la ya'nihim. Masih Al-Khattabi, beliau berkata, yaitu seperti madhab-madhab ahli al-kalam. Seperti madhab-madhab ahli al-kalam. Ahli filsafat. Ad-dakhilin fi ma la ya'nihim, yang mereka memasuki perkara-perkara yang bukan urusan mereka, yang mereka tidak diperintah untuk mempelajari hal tersebut. Al-kha'idina fima la tablughu uquluhum, yang mereka masuk pada perkara-perkara, masuk khawud, maknanya masuk tanpa ilmu, isim fa'ilnya kha'id dan jamaknya kha'idun. Al-kha'idina karena dia dalam keadaan nasab, maka khaidun jadi khaidin. Yaitu yang masuk dengan tanpa ilmu ke dalam perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dicapai oleh akal. Apa contohnya? Contohnya berbicara tentang zat Allah. Kita disuruh untuk berpikir tentang makhluk, tetapi tidak disuruh untuk berpikir tentang zat Allah. Kayak apa, seperti apa, dari apa, dan seterusnya. Apa unsurnya? Ngapain memberat-beratkan diri untuk membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas dan tidak mampu kalian untuk membahas? La tablughu uquluhum, yang tidak bisa dicapai oleh akal-akal mereka. Demikian makna at-tanattu' menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah. Wa min at-tanattu'i, dan termasuk tanattu' adalah imtina' minal mubahi mutlaqan. Termasuk sifat tanattu' memberat-beratkan diri pada apa yang tidak perlu adalah al-imtina' minal mubah mutlaqan. Menghalangi dirinya dari perkara mubah mutlaqan, secara mutlak. Perkara mubah, tapi dia tahan dirinya. Saya tidak mau makan daging. Saya tidak mau makan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada apa? Mengapa? Ya tidak apa-apa, pokoknya saya tidak mau yang ini. Saya tidak mau makan makhluk-makhluk hidup. Saya vegetarian. Vegetarian hanya mau makan sayur saja. Ayam, kambing, sapi, apalagi? Saya tidak mau. Makhluk hidup. Masa makhluk hidup memakan makhluk hidup? Tidak. Ikhwan ibn na'azakum wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata mereka, saya bukan singa, saya bukan macan. Mau makan daging-daging makhluk hidup? Tidak, saya manusia. Kalau makan sayur saja, sapi, kambing, lebih jelek lagi. Ini mereka-mereka ini tidak punya alasan apapun sesungguhnya. Dan itu termasuk tanattu', memberat-beratkan diri. Kalladhi yamtani' min aklil lahmi wal khubzi. Seperti beberapa orang yang menghalangi dirinya dari makan daging dan makan roti. Makan roti itu terlalu bermewah-mewahan. Makan daging itu nanti akan menaikkan syahwat. Nanti melalaikan saya dari ibadah. Maka saya tidak mau makan daging, tidak mau makan roti. Baik, itu ghulu, ekstrim, tanattu, melampaui batas. Wa man labsil kitani wal qutn wa la yalbas illa shum. Termasuk juga dari tanattu' adalah yang tidak mau memakai pakaian yang terbuat dari kapas atau dari kitan, apalagi yang di atasnya, yang di atasnya. Tidak mau bermewah-mewahan. Wala yalbas illa suf, tidak memakai kecuali suf. Suf itu pakaian dari wol yang dianyam dari bulu domba. Dulu itu murah dan itu dipakai hanya orang-orang miskin karena tidak punya harta untuk membeli pakaian seperti kalian ini, namanya kutun wal kitan. Ini kutun wal kitan yang kita pakai semua. Nah dulu mereka gak mampu membeli, akhirnya kambing di belakang rumah dicukur kemudian dipintal. Setelah dipintal dibikin seperti kain, dipakai oleh mereka. Baik, Itu kata mereka, kami enggak mau pakai kain-kain yang bagus-bagus. Saya hanya mau pakai bulu domba. Itu juga tanattu'. Siapa yang melarang? La fil Qur'ani wala fis sunnah. Enggak ada dalam Qur'an, enggak ada dalam sunnah. Enggak ada larangan memakai pakaian-pakaian yang bagus. Bahkan yang ada sebaliknya. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah, pakai pakaian kalian yang baik, yang bagus ketika ke masjid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Termasuk juga tanattu' yamtani' min nikahin nisa. Orang-orang yang tidak mau menikahi para wanita. Wanita itu musghil, menyibukkan. Apalagi punya anak musghil, menyibukkan. Saya tidak mau disibukkan kecuali dengan ibadah, ibadah, ibadah. Maka saya tidak mau nikah. Dengan sengaja-sengaja. Bukan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidupnya banyak dalam penjara, tidak sempat menikah. Bukan seperti Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal masih muda dalam keadaan belum menikah. Bukan, itu bukan disengaja. Tetapi yang dimaksud ghulu, yang dimaksud tanattu' adalah sengaja-sengaja tidak mau menikah dengan alasan saya tidak mau disibukkan dengan istri dan anak. Oh, berarti engkau lebih hebat dari Nabi. Nabi sendiri menikah. Barakallahu fiikum. Maka Nabi menyatakan, nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Wa yadhunnu anna hadha min az-zuhdil mustahab. Orang-orang tadi yang tidak mau makan daging, tidak mau makan roti, tidak mau pakaian-pakaian bagus, tidak mau menikah, mengira bahwa itu termasuk zuhud. Dikira itu adalah zuhud yang dianjurkan. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin rahimahullah, hadza jahilun dhal. Ini adalah orang yang bodoh dan sesat. Hadza jahilun dhal. Intaha, selesai ucapan beliau. Ucapan Al-Khattabi rahimahullahu taala, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun masalah makan daging takut menaikkan syahwat, kata Nabi, kulil laham wasum. Kulil laham wasum. Jangan engkau kemudian berhenti makan daging. Makanlah daging dan puasalah. Untuk menurunkan syahwatmu, puasa. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala Al-Ghazali wal mutanatti'una fil bahthi wal istiqsa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menukil ucapan Al-Ghazali bahwasanya al mutanatti'un, orang-orang yang tanattu', adalah dalam membahas-bahas sesuatu. Wal istiqsa, dalam mencari-cari sesuatu. Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Itu kenapa begini? Ini kenapa begitu? Kalau kebablasan, itu yang namanya tanattu'. Berarti kita mendapatkan beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Ada al-ghulu, ada itra', ada tanattu'. Apa lagi? Yang semuanya bermakna melampaui batas. Semuanya bermakna melampaui batas. Tetapi ada kekhususannya masing-masing. Kalau itra, melampaui batas dalam memuji. Kalau tanattu, melampaui batas dalam membahas-bahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Atau dalam menjauhi sesuatu yang tidak perlu dijauhi. Sedangkan ghulu adalah sikap berlebih-lebihan dalam ibadah. Barakallahu fiikum. Yang semuanya kadang bisa dipakai untuk yang lain. Tanattu' juga bisa bermakna ghulu dalam ibadah. Demikian pula ghulu bisa bermakna ekstrim dalam memuji, bisa saling bertukar karena semuanya bermakna melampaui batas. Hanya saja biasa dipakai yang ini untuk memuji, al-itra, berlebih-lebihan dalam memuji. Yang tanattu' biasa dipakai berlebih-lebihan dalam membahas atau dalam meninggalkan sesuatu yang tidak perlu dijauhi. Berkata Abu Sa'adat, humul muta'ammiquna al-ghaluna fil kalam. Kata Abu Sa'adat, at-tanattu' adalah al-muta'ammiquna, yang berdalam-dalam. Al-ghaluna fil kalam, berlebih-lebihan dalam pembicaraan dan pembahasan. Membahas-bahas yang tidak perlu dibahas. Al-mutakallimuna bi'aqasi huluqihim. Yaitu mereka-mereka yang berbicara sampai ke ujung tenggorokan mereka. Maksudnya, kebanyakan bicara. Membahas-bahas yang tidak perlu dibahas. Hakikat ada. Ada adalah ada sebelum kata ada itu ada, maka sudah ada-ada. Bahkan sebelum manusia diciptakan, sebelum tersebut kalimat ada, ada itu sudah ada. Ini barakallahu fikum tanattu'. Namanya tanattu'. Wa qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, fihi karahatut taqa'ur fil kalam. Kata Nawawi, padanya dibencinya orang yang banyak bicara. Bitasyadduq. Tasyadduq juga maknanya banyak bicara. Wa takallu fil fasahah, dengan memaksa-maksakan diri untuk fasih. Udahlah, jangan tanattu. Misalnya ada orang di antara kalian yang membaca ain begitu, udahlah jangan tanattu. Itu tanattu namanya. Ain kayaknya belum mantap kalau belum baca begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Dipaksakan sampai ke ujung tenggorokan. Sudah, jangan tanattu. Secukupnya, sesuai dengan makhrajnya, selesai. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita mendengar orang Arab membaca Al-Quran dengan tajwidnya, enak, biasa, mudah itu. Tapi mengikuti fulan, kok susah amat? Ya bukan susah lagi, napasnya aja gak sanggup. Tanattu bukan itu. Tanattu. Siapa yang nyuruh baca sampai begitu? Sampai sekian puluh ayat disambung jadi satu. Dengan masing-masing madnya dipuaskan dengan isba. Dikenyangkan. Qanibdin a'azakumullah. Aduh, kita gak bisa Ustaz. Tidak disuruh, walhamdulillah. Enggak disuruh seperti itu. Kita enggak mampu Ustaz. Iya. Lebih baik jangan seperti itu. Kamu bisa mati berdiri. Pernah dengar? Ada orang yang baca begitu sampai mati. Terjadi. Udah baca. Pluk, jatuh dia. Mati. Tapi mereka memujinya sebagai orang yang Masya Allah mati dalam kajian baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan, kita doakan mudah-mudahan dia termasuk husnul khotimah mati ketika baca Quran. Tetapi, jangan-jangan itu karena engkau berlebihan baca Quran dengan memanjangkan sesuatu yang tidak seharusnya. Atau menyambung sesuatu yang tidak seharusnya. Ada ayat per ayat agar engkau bisa bernapas dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak napasnya, tenang, mudah. Daripada kamu puaskan, panjangkan segala macam, habis itu disambung. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. saya gak kuat, ya, gak bisa mencontohkan. Itu disambung terus dengan panjang-panjangnya, dengan Masya Allah, ya, tidak disuruh. Kalau tidak disuruh, kepaksa-paksakan, dikhawatirkan jatuh dalam tanattu'. Kata An-Nawawi rahimahullah, atau memaksa-maksakan supaya fasih. Dan juga isti'mal wahsyul lughah, memakai bahasa-bahasa yang jarang dipakai. Bagus apa enggak bagus itu? Dia sengaja pakai kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh kalian dan terasa bahwa dia orang yang luas wawasannya, ya, dengan interaksi dan kemudian konsekuensinya akan menjadikan urgensi yang sangat tinggi. Dan kemudian apa ini urgensi, survansi, talanpansi, kalimat, udahlah jangan sok, ya, jangan tanatur, sampaikan pada mereka agar mereka paham. Itu intinya. Kalian kalau jadi dai, jadi ustadz, jadi pengajar, maka berbahasalah yang mudah dipaham oleh mereka. Karena intinya adalah paham. Intinya adalah paham. Bukan sedang bergaya. Memakai kalimat-kalimat yang keren. Paham? Enggak. Ya percuma. Untuk apa kekerenan dalam berbicara kalau tidak dipaham? Wadaqa'ikal i'ram. Atau memakai rincian i'ram. Fi mukhatabatil awam, dalam mengajak bicara orang awam. Orang awamnya bengong. Kamu lagi berkhutbah atau lagi ngomong? Masa di pasar kamu katakan indaka syai'un kamisli hadza? Hah? Ya akhi, ana aqulu laka anni uridu qitfan atau qatfan min al-'inabi law samahat uridu kilawani min hadha al-'inab. Pembelinya bingung, kamu ini sedang khutbah atau sedang berbicara? Ikhwan bin na'azakumullah, ini barakallahu fikum, kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang ingin menunjukkan kehebatannya dalam nahwu, kehebatannya dalam sastra, kehebatannya dalam berbicara bahasa Arab. Padahal tidak diperlukan. Padahal tidak diperlukan. Qauluhu salasan, qalaha salasan, ay qala hadhil kalima salasa marrat. Yang dimaksud mengucapkan kalimat tadi 3 kali. Mubalaghatan fit ta'limi wal iblagh. Dan itu adalah supaya lebih tinggi penyampaiannya, lebih tinggi ta'lim pengajarannya, wal iblagh dan penyampaiannya, supaya lebih paham. Saya ulangi sekali lagi, supaya lebih paham. Saya ulangi lagi, agar lebih paham. Untuk apa saya ulangi? Agar kalian lebih paham. Baik. Barakallahu fiikum. Faqad ballagha al-balagh al-mubin. Karena Nabi SAW menyampaikan dengan penyampaian al-mubin yang sangat jelas. Menyampaikan dengan sesuatu yang sangat jelas. Kalau mereka lebih paham dengan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Jangan sok-sokan. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sampai mereka paham. Paham? Itu pun ditanya lagi. Fahimtum? Jangan bergaya menggunakan bahasa Arab, selesai, wabillahi taufik, dia pulang. Separuh tidak paham, seperempat setengah paham, sepertiga paham tapi salah. 1-2 orang paham betul. Banyak mana? Banyak yang enggak paham. Ya sayang, emang waktunya, emang tenaganya, emang suaramu, sayang-sayang semuanya kalau dia tidak atau mereka tidak paham. Hasilnya ternyata sedikit. Qala, dikatakan selanjutnya, faqad ballagha al-balagh al-mubin, dan demikianlah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu at-tabligh. Beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.